hati kecewa karena cinta. Bila kau segalanya, keindahan ku rasa. Aduhai, apakah gerangan sebabnya? kasih. Selamat jemaah barokah. Amin. Thank you. niat akan meminum seteguk air. Begitulah dahaga jiwa penyai. Terima kasih. Semoga kawanku dapat mengerti. Semoga kawanku dapat mengerti. Semoga kawanku dapat mengerti. kasih. Terima kasih.